أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat wal afiat, alhamdulillah. Nikmat waktu di mana dua nikmat ini diingatkan oleh Nabi, banyak manusia yang tertipu dengannya. Banyak manusia yang tertipu. Ni'matani mahbunun fihima kathirun minan nas. As-sihat wal farah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang seringnya manusia lalai dengannya. Dia tertipu dengan dua nikmat ini. Apa makna tertipu dengan dua nikmat ini? Yang pertama nikmat sehat dan yang kedua nikmat sempat. Apa makna mahbun, tertipu dalam hal ini? Maknanya adalah manusia selalu dia menyangka akan sehat terus. Dia tidak tahu bahwa suatu saat akan sakit. Dan ketika sakit itu datang maka menghalangi dia untuk beramal ibadah. Ketika sehat, lupa dengan sehat. Seakan-akan dia tidak akan ada penghalang. Sehingga nantilah ibadah. Nantilah besok lagi. Bulan depan. Terus seperti itu. Seakan-akan dia akan sehat terus. Padahal sakit mengancam dia. Dan ketika seorang tertimpa sakit, maka itu menghalangi dia untuk beramal. Sebutkan dalam hadis fi maqar Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara penghalang orang beramal adalah maradan mufnidan, marad sakit yang merusakkan fisik manusia. Kalau dia sudah datang sakit ini, fisiknya rusak, bisa lemah, bisa stroke, bisa macam-macam. Yang kemudian dia baru ingat, saya kepengen jamaah ke masjid tapi sudah lumpuh. Saya kepengen datang ke masjid tapi sudah setruk. Ngadek ora bisa apa? Baru ingat, inilah makna mahbun. Makna seorang itu keseringannya adalah tertipu dengan nikmat sehat, disangka dia akan sehat terus. Ditunda, tidurnya ditunda, ternyata sakit. Ketika sakit, mau beramal susah. Repot. Nikmat yang kedua, nikmat al-farah. Yani nikmat masa luang, kesempatan. Kesempatan ini, ayo muslimin, juga banyak orang yang tertipu dengannya. Menyangka kesempatan untuk beribadah itu masih luas. Oh, kesempatan gampang. Masih merasa sempat terus. Karena waktu dia mungkin, lah besok, tahun depan, depannya lagi. Dia tidak tahu, di antara penghalang orang untuk beramal adalah al-maut. Kematian. Di mana Nabi kita juga menyebutkan, di antara sekian banyak penghalang orang untuk beramal, adalah habisnya kesempatan. Habisnya umur ditandai dengan mautan mudhijan, kematian yang siap merenggut kapanpun itu dan dimanapun dia berada, posisi apapun dia, mati siap merenggut kita. Apakah kita sakit atau kita sehat, ataukah kita sedang sedih, sedang gembira, sedang naik iman atau turun iman, mati bisa datang sekonyong-konyong. Disangka oleh kita kesempatan, oh masih ada besok hari kok. Ngapain kali ini? Ah, besok lagi. Jumatan tadi. Jumat besok masih ada Jumat lagi, Mas. Gak harus sekarang. Ternyata belum sampai Jumat besok sudah mati. Dia pikir masih ada kesempatan. Di sini letak mahbun tertipunya dia. Mari kita jangan jadi manusia yang tertipu oleh diri kita masing-masing. Meninabobokan diri kita. Lah besok lagi, kan masih ada sempat. Ini hari apa? Jumat. Besok hari Sabtu. Besok lagi Ahad. Kan masih ada hari Seninnya, masih ada Selasa. Betul, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu terus ada. Tapi umurmu, apakah masih sampai ke sana? Hadis ini wa kumsimin nasihat bagi kita semuanya. Ni'matani mahbunun fihima kathirun minan nas. As-sihatu wal farah. Ada dua nikmat yang manusia kebanyakan lalai darinya, tertipu dengannya. Dua nikmat tersebut adalah kesehatan dan kesempatan. Kadang kita ada waktu tapi tidak sempat. Itu bedanya sedikit. Ada waktu tapi tidak sempat. Al-faragh di sini kaum muslimin, waktu dan kesempatan. Waktu ada tapi tidak ada kesempatan karena apa? Kesibukan duniawi menyita waktu. Kalau tidak disempatkan kapan lagi? Urusan dunia terus, dagang terus, kerjaan terus, ta'limnya lah besok lagi, lah besok lagi. Dia tertipu dengan pekerjaannya seakan-akan besok lagi ada waktu untuk ta'lim. Padahal ke depan bukan berarti lebih mudah. Ke depan itu berarti lebih susah. Sebagaimana Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang umum. Badiru bil a'mali fitanan. Kakita'il lail mudlima. Segeralah kalian beramal. Segeralah kalian beramal, kata Nabi. Jangan ditunda, segera. Kenapa? Karena hari besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, belum tentu Anda lebih muda daripada sekarang. Lo gambarkan kondisi manusia itu bagaikan seperti potongan malam. Ah, malam apa dipotong-potong, Pak? Bagaimana motong-motongnya malam pakai pisau? Itu kan potongan. Ini kena roti, Pak, dipotong kali pisau. Malam. Malam itu kaum muslimin datangnya itu pelan-pelan. Dari tergelincirnya matahari ke arah barat mulai redup daripada tadi siang hari. Datang asar lebih redup lagi. Datang maghrib lebih hitam lagi. Tapi masih ada cahaya mega merah. Terus masuk isya, matahari hilang kemudian gelap. Terus masuk ke tengah malam lebih gelap lagi. Kondisi manusia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu dalam beribadah. Kalau ketika dia masih malamnya belum pekat, yakni tingkat kesusahannya, tingkat kesulitannya masih ringan, dia tidak beribadah, tahun depan itu bukan berarti lebih terang. Tahun depan itu lebih pekat lagi. Lebih redup kalau bahasa malamnya. Tahun depan bukan lebih mudah, lebih susah. Begitulah Nabi kita memberitahukan kondisi hidup manusia. Umur berpengaruh. Ketika masih sehat, masih muda, tidak beribadah. Nanti umur 50 baru mikirin ibadah, sudah meriang-meriangan. Baru mikirin ibadah, belum ibadahnya. Langkomaning kata si swidak, urus swidak. Masuk kepala 6, tahu kepala 6? Ya enggak, saya hiji, Pak. Artinya, kapan saya kepala 6? Kepalanya cuma 1, betul, pinter. Umurnya maksudnya sudah 60 tahun ke atas. Baru mikir ibadah sudah senggoyongan. Kedepannya bukan lebih mudah, ya kaum muslimin. Iman itu kecenderungannya turun. Kenapa demikian? Karena keumuman kehidupan manusia ke depan lebih jelek daripada yang sebelumnya. Walaupun manusia berbeda-beda dalam hal naik dan turunnya iman. Nabi kita mengatakan secara umum, ma ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarru minhu. Tidak ada satupun sebuah zaman, sebuah generasi, kecuali yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Yang setelahnya, yakni kurun waktu 80-an, itu lebih baik daripada kurun waktu 90-an. 91, 92, sampai 2000. Ini lebih jelek daripada kurun waktu 80-an. Itu sabda Nabi secara umum. Secara umum, kaum muslimin. Adapun per individu, kadang mungkin lebih baik. Karena dulu tidak mengenal ilmu, kemudian sekarang mengenal ilmu. Itu lain perkara. Ini beliau berbicara secara zaman. Kurun waktu 2000-an, 2001 sampai 2010. Kurun waktu yang cepat sekali perkembangan. Perkembangan apanya? Kemaksiatannya. Perkembangan apanya? Perkembangan perzinaannya. Modernisasi alat-alat yang canggih-canggih untuk mesum dan yang lain. Bahkan sudah berani mempertontonkan aurat. Terus perkembangannya ke arah maksiat. Bukan perkembangannya ke arah baik. Ini bicara secara apa? Secara umum. Dan kenyataannya seperti itu yang kita lihat. Narkoba lebih dahsyat di kurun waktu sekarang ini daripada sebelumnya. Penjara berjubel. Para di salah satu, tadi saya barusan ke Nusa Kambangan, salah satu LP-nya 650 orang, 440 narkotik, 100 sekian pembunuhan, 72 SH sumur hidup, 30 sekian hukuman mati. Pas kebetulan saya tadi bicara agak lama dengan salah satu pengurusnya, diperlihatkan ini loh tabel yang ada di sini. Supaya kita sebagai da'i tahu bagaimana cara mengobati mereka. Itu kepentingan saya mengetahui itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini grafik naik terus. Tahun demi tahun tidak turun. Grafiknya naik. Itu menunjukkan seperti yang disebutkan Nabi SAW. Zaman berikutnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Narkotik. Jangan dianggap orang-orang ecek-ecek, Pak. Ecek-ecek maksudnya tamatan SD. Bukan. Ini tamatan. Banyak titelnya mereka. S1. Sekian banyak S2. Sekian banyak lagi ini. Diploma sekian. Orang-orang berpendidikan. Iya, Ustaz. Ini yang susah. Ini yang susah. Orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya pendidikan akademik tinggi, terserang narkoba dalam jumlah yang sangat banyak. 440 dalam satu tempat. Di Nusa Kambangan ada 7 atau 8 bahkan sekarang. LP baru lagi dibikin, Karanganyar. Mau berapa lagi ya gom sini? Mengerikan. AIDS di Cilacap sampai 1000 sekian orang. Itu yang ketahuan. Kata ada data, kata beliau. Orang itu didata. Persiapan pemerintah kita obat AIDS sekian orang. Dicatat tiap hari sekian ratus orang. Yang ngantri menerima ini gratisan. Tapi jangan mau loh, Pak. Walaupun gratisan. Apa-apa nak gratisan. Karena aku gelem. Oh, aduh. Ini obat AIDS. HIV. Itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan dan tidak menyetorkan diri karena malu. Sekian banyak. Ma yati zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah satu zaman datang kecuali lebih jelek daripada yang sebelumnya. Sehingga ke depan bukan lebih mudah, tantangan itu lebih berat. Bukan mudah, tantangan lingkungan lebih berat. Maka solusinya sesuai dengan sabda Nabi kita, badiru bil amal, segeralah beramal, jangan ditunda. Mumpung masih sempat, mumpung masih muda, masih diberi kelonggaran oleh Allah, adanya waktu, adanya umur, adanya kesehatan, rezeki yang sudah mapan, alhamdulillah, sehingga kita mudah beribadah. Pikirkan itu. Jangan haus dengan duniawi semata. Pikirannya sukses. Tim sukses. Ada sukses, ada tim sukses. Duniawi top. Begitu sudah diangkat jadi seorang pejabat, mati. Aduh, mumet. Utangnya pirang-pirang. Aduh. Belum sempat beribadah. Belum sempat beristighfar. Belum sempat bertaubat. Belum sempat bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Belum sempat sholat duha. Belum sempat sholat isya, subuh. Belum sempat berjamaah. Belum sempat. Naik dunia nih. Oke banget, Pak. Hartanya mungkin miliaran. Tapi itu tidaklah dinilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak dinilai kaum muslimin. Walaupun harta kita suka. Kita semuanya mengejar. Kita semuanya pengen punya. Tapi tidak dinilai. Maksudnya tidak dinilai di sisi Allah. Dia masuk surga karena hartanya. Atau masuk neraka karena hartanya. Mulia karena hartanya. Hina karena harta. Bukan. Sebutkan dalam hadis yang sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari ilmu muslim. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Inna allaha la yanduru ila suwarikum. Wala ila amwalikum. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat harta-harta kalian. Allah juga tidak melihat rupa-rupa kalian. Artinya itu bukan sebagai takaran mulia dan tidaknya di sisi Allah. Siapa yang ganteng, maka mulia. Siapa yang cantik, maka mulia. Nah, kita sih nomor pinten, Pak. Ada yang berani ngomong ganteng. Ya, meet in Indonesia lah kayak gini. Meet in minallah maksudnya. Yani, bukan meet Indonesia, saya ulangi. Ya, kita ini, kalau dibandingkan dengan orang-orang negeri Eropa, Palestina, kalah kegantengan kita. Ada yang mengatakan lebih ganteng, Masya Allah. Ya, luar biasa. Walhamdulillah itu bukan sebagai takaran. Sehingga jangan tersibukkan dengan memperbagusi tampilan. Ya, pating benderlot. Ya. Metanteng. Aduh. Itu tidak dilihat. Sehat-sehat boleh, olahraga boleh. Tapi jangan engkau utamakan itu dalam hidupmu. Berhari-hari, berjam-jam, setiap hari. Qiraatul Quran mana? Ibadah mana? Fisik yang sehat, kurmangan turut tok. Monggo nyenengan, olahraga, mangan akeh turune akeh. Mangan akeh turune akeh. Maka hadirin kaum muslimin, jangan terus sibuk dalam hal itu. Bolehlah olahraga, boleh tidak sesuatu yang bukan diharamkan dalam agama. Tapi kalau beberapa orang mementingkan itu sampai berjam-jam melakukan fitness, itu mahrur tertipu. Penampilan tidak sebagai takaran. Wanita berjam-jam bersolek sampai berhias sampai ke salon setiap minggu berapa kali? Berapa kalau ke salon, Bapak? Saya enggak tahu. Mungkin 100, 200, mungkin bisa lebih. Ya. Sudah indah, cantik, wangi, maksiat lagi setelah itu. Karena dipertontonkan kepada laki-laki yang lain. Kalau di rumah mabu apok, kalau di luar rumah mabu wangi. Aduh, sing lanang jan lesu banget, Pak. Ewang wadun kepriwe jane. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah itu bukan sebagai takaran. Demikian pula dengan harta. Kaya miskin juga bukan sebagai takaran. Walakin agar tetapi Allah Azza wa Jal yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Agar tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat qulubikum, hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Ini yang dilihat oleh Allah. Ini yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qulubikum, hati-hati kita. Wa amalikum, dan amalan-amalan perbuatan kalian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan malam hari ini, kitabnya ketinggalan. Tapi tidak mengapa, nasihat umum. Ya. Kita angkat materi yang ada dalam hadis tersebut yang terakhir. Bahwa manusia terdiri dari dua unsur. Unsur pertama, unsur jiwa. Unsur qalbun. Unsur hati. Unsur yang kedua, amal. Perbuatan anggota badan. Tangan, kaki, mulut, telinga, dan seluruh tubuh kita. Manusia dilihat dari dua ini. Anggota badan bukan semata anggota badan, tetapi amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Sekali lagi, gantengnya orang, tinggi rendahnya orang, hitam putihnya orang, cantik tidaknya orang, bukan sebagai kita karang. Tetapi amalan yang dilakukan oleh tubuhnya dia, itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mengapa kalau Allah takdirkan saya orangnya hitam. Apa Allah takdirkan? Tadar masyafal. Ini nikmat min Allah. Ditakdirkan pendek. Ya, gak apa-apa. Kau pengen mudrat gini kan Pak? Tidak usah kepikiran kayak jadi gitulah. Sudah Allah takdirkan seperti ini. Alhamdulillah rezeki min Allah. Karena itu bukan takaran. Yang penting fisik yang pendek ini. Fisik yang hitam ini. Fisik yang tinggi ini. Fisik yang putih ini. Beramalah dengan itu. Itu yang dinilai. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Manusia dari dua unsur ini. Karena itu agama kaum muslimin, dinullah al-Islam ini mengatur dua unsur manusia ini. Unsur yang berkaitan dengan qalbiyah, hati, ideologi, i'tiqad bahasa Arabnya, keyakinan, iman, takwa, itu berkaitan dengan qalbu. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ashar ila sadrihi 3 marat. Rasul mengatakan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Seraya belum mengarahkan tangannya ke dada beliau, 3 kali mengucapkannya. Yakni al-qalbu. Qalbu itu apa, Pak? Hati. Saya pernah makan hati. Hati ayam, hati sapi, pernah Pak? Itu kalau bahasa Arabnya bukan kolbun itu Pak. Itu kibdah. Kibdah itu hati Pak. Ya. Hati betul-betul hati. Hati-hati betul itu yang warnanya coklat apa ya? Hati. Tapi kalau kolbun bukan itu. Kolbun itu adalah batin yang berbicara, yang dengannya seorang bisa memahami, yang dengannya seorang berkehendak, atau dengan kalimat lainnya jiwa, bahasa Arabnya nafsun, itu yang dimaukan. Allah menyebutkan tentang hati dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ahlun nar dikasih hati oleh Allah, tapi tidak digunakan untuk belajar ilmu agama. Lihat. Pelajaran ilmu agama. Faqih. Alim. Al-ilmu. Wal-fiqhu. Itu tempatnya fil qalb. Dalam hati. Kita belajar. Masuk ilmu kemana Pak? Hah? Ini kan ngerti? Paham saya. Lu paham ini kok melebu? Mata apa melebu? Nanti ya. Itulah kolbu. Masuk ke jiwa kolbu. Ini dia. hatinya kaum muslimin bedanya dengan kalimat ya, sedikit berkelakar, ada orang yang ingin berbahasa Arab tapi salah-salah. Dia tahu hati itu apa Pak? Qalbun. Ketika dia mengatakan hati-hati, awas, boko pleset. Qalbun, qalbun. Ini salah terap ini. Ini lain lagi bahasanya Pak. Intabih, bahasa Arab. Intabih. Ihdar, itu bahasa Arab. Intabih. Nabah, kita diingatkan agar supaya kita berhati-hati. Itu bahasa Arabnya apa? Intabih. Hal ini qalbun. Kita kembali kepada qalbun. Qalbun ini kaum muslimin pusat. Ahlun nar, pasal pertama yang menyebabkan manusia masuk dalam neraka karena tidak menggunakan qalbun untuk belajar ilmu agama. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal insi wal jinni. Sungguh kami telah siapkan calon-calon penduduk neraka jahannam. Kasir. Banyak jumlahnya. Banyak. Apa sebabnya, apa tandanya, mengapa mereka masuk dalam neraka jahannam? Perhatikan. Yang pertama disebut adalah Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami agama. Yatafaqih. Yatafaqih yakni mempelajari, mengerti, memahami ilmu agama. Baru kemudian lahum a'yunun la yusiruna biha. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum awalahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga namun tidak digunakan untuk mendengar. Kalau hati sudah tidak mutlabul ilmi, mata telinga otomatis tidak akan mau. Hadawah komisi. Kalau hati sudah mutlabul ilmi, matanya melihat kebesaran Allah dalam ayat Al-Quran atau dalam ayat-ayat kauniyah, penciptaan Allah, langit, bumi, dan beserta isinya. Telinganya pun siap untuk mendengarkan ilmu, disampaikan, dijelaskan, sehingga masuk ke telinga kanan dan juga masuk telinga kiri. Ya betul tak? Nopom, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, botol apa? Belum, dua-duanya masuk. Ya, masuk. Karena apa? Hati sudah siap, dia ta'allam, belajar. Hadza huwa muslimin rahasia qalbu itu dalam sekali. Kalau qalbu itu sudah tidak ngeh, tidak mau apapun itu, maka anggota badan akan mengikuti, tidak akan mau. Hati yang tidak beriman, hati yang tidak bertakwa, beringai perbuatannya apa? Tidak menunjukkan amal saleh. Karena hati itu adalah pusat. Komando itu fil qalb. Jasad ini adalah al-far'u, cabang saja. Apa yang diinginkan oleh hati, tubuh ini akan melakukannya. Panjenengan datang ke masjid malam ini, muhajirin. Datang pakai apa, Pak? Pakai motor? Pakai mobil? Tidak, itu sarana luar fisik kita. Ada yang jalan pakai kaki. Ada yang naik motor menggunakan fisiknya. Matanya, tangannya, kakinya. Maknanya fisik ini akan mengerjakan apa yang dimaukan oleh qalbu. Saya pengen taklim. Ya mangkat. Aja pengen taklim. Ini sih gila orang belum laku. Itu tidak terjadi Pak gitu. Itu berarti memang hatimu tidak mau berangkat. Beda halnya kalau sudah mau berangkat, gembes motornya dan jauh, akhirnya tidak jadi berangkat. Sudah mendapatkan pahala niat. Hakadza kaum muslimin. Sehingga para ulama mementingkan pembahasan qalbu bukan hanya dari sisi ikhlas saja. tetapi dari sisi rahasia di balik hati manusia. Itulah yang dilihat oleh agama kita yang pertama kali, masalah kalbu. Luas sekali pembahasannya kaum muslimin. Luas sekali. Sebagaimana luasnya amalan manusia. Manusia amalannya banyak sekali. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia, baik urusan duniawi atau urusan akhirat, ketika dikerjakan dengan sengaja, itu kaitannya dengan hati. Pasti ada. Erat kaitannya. Mau mengatakan ada 1000 perbuatan manusia, maka 1000 amalan hati berkaitan dengannya. Ini terdapat dalam hadis Nabi yang tidak asing di telinga kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan manusia itu adalah dengan niatan. Makna hadis ini kaum muslimin bahwa amalan perbuatan manusia yang baik pasti ada niatan. Sehingga tidak perlu kita melafadzkannya dengan lisan. Karena memang berbuat amal kebaikan. Dan dia melakukannya dengan keinginan dia. Dengan unsur kesengajaan dia. Itu adalah niat. Demikian pula yang melakukan dosa. Karena kalimat innamal amalu umum. Semua amalan pasti dengan niatan. Perbuatan urusan duniawi. Jual beli. Ada niatan tidak? Ada niatan. Menjual barang, ada niatan supaya laku. Membeli barang, memilih. Tidak sembarangan, ini juga sudah diniatan. Mau kemana? Safar, ada niatan. Mau pergi, pulang, naik motor. Nih, berdiri, duduk, semuanya ada. Al-qalb menyertainya. Bahkan qalb itu adalah pusat. Sehingga kaum muslimin, Nabi kita mengatakan, secara umum, dan ini adalah hal yang pasti terjadi. Ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat sa'iru amalihi wa idza fasadat fasadat sa'iru amalihi ala wa hiya al qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jikalau segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh amalannya dia. Dan jikalau segumpal darah ini jelek, maka akan jelek seluruh amalan. Ala katahuilah, segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati. Karena itu marilah kita berusaha memperbaiki hati kita. Memperbaiki hati bagaimana maksudnya kaum muslimin? Memperbaiki dari sisi keikhlasan ibadah. Ikhlas itu tempatnya di mana, Pak? Di mulut? Aku jan tanpa pamrih. Itu kan mulutmu. Bisa jadi dalam hatimu berbeda. Gimana? Kenapa ucapan hati ini tidak terdengar oleh orang? Yang terdengar ucapan lisan. Tetapi kenyataan yang ada adalah engkau ria. Karena hatimu menginginkan pujian di balik pemberian itu. Menginginkan sanjungan. Menginginkan pamrih. Supaya dicoblos. Memangnya. Ini kan zaman coblosan. Dicoblos lara-lara kok jangan. Bingung lo coblos saya. Mati karena kecoblos. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Perbaiki hati. Ikhlas. Perbaiki hati. Dengan adanya sifat-sifat mulia padanya. Tawadhu'. Ini sikap yang mulia. Akhlakul karimah. Ya. Ini juga akhlak. Ini semuanya pada pembahasannya. Masing-masing. Saya tidak lagi promosi tumbuh hati, Pak. Ono limo perkara ini, apa nggih, Pak? Itu tidak yang membahas itu ya, kaum muslimin. Qalbun itu menjadi baik itu disinari dengan al-ilmu. Ilmu din. Ilmu dini itu luas. Ilmu agama itu luas. Al-ilmu nurun. Liman istanara bihi. Ilmu agama itu cahaya. Bagi siapa yang mengambilnya sebagai cahaya dia. Ilmu agama cahaya. Tapi kalau kita tidak talabul ilmi. Tidak mengambilnya untuk menyinari hati kita. Ya tidak akan menyinari hati kita. Wong kita tidak talabul ilmi. Qad ja'akum minallahi nurun. Wa kitabun mubin. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sungguh telah datang kepada kalian nur, cahaya. Dan kitab yang jelas. Qala Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari. Apa makna nur? Sungguh telah datang kepada kalian cahaya. Siapakah ini maksudkan? Qala ai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya'ti bin nur. Beliau datang dengan membawa cahaya. Cahaya apa maksudnya komis ini? Listrik? Neon? Hah? Cahaya apa? Cahaya ilmu. Ilmu itu menyinari apa? Hati. Kalau ini apa namanya? Bohlam? Atau lampu? Atau listrik? Bahasa Arabnya kahroba. Menyinari fisik. Walaupun dia hidup di bawah terang benderang light district. Ya, berapa watt ini? 500 watt? Katakanlah 500 watt. Terang banget adek silo. Kalau hatinya tidak belajar ilmu agama, ya tetap gelap. Dia ahli listrik bahkan mungkin. Tapi enggak pernah taklim, ya hatinya gelap. Karena cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuknya itu ke kalbu. Ada huwa komisinya. Kalbu. Dengan ini, cara memperbaiki hati adalah dengan talabul ilmi. Memahami akidah yang benar. Makna syahadatain. Sehingga kita tunduk kepada Allah. Kita tunduk dengan sabda Nabi. Kita kalahkan hawa nafsu kita. Kita lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita memahaminya dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tidak dengan otak kita dan perasaan kita. Itu ilmu. Itu cahaya. Ketika kita mendapatkan yang seperti ini, jiwa kita akan tunduk. Nafsu kita akan tunduk. Tidak ada keinginan menyimpang. Tidak ada keinginan menyelisihi. Tidak ada keinginan kepada syirik. Tidak keinginan kepada bid'ah. Tidak ada keinginan kepada maksiat. Karena cahaya tauhid wa sunnah wal iman wa taqwa menyinari dirinya. Tanda lahiriahnya apa, Pak? Kalau hati sudah baik, tanda lahiriahnya apa? Coba saya ke dokter jantung. Tiliki hati pis mana burung, Pak? Dokter jantungnya bingung. Main apa nih, Pak? Sehat-sehat jantungnya. Ya, maksudnya imanku sudah naik atau belum? Oh, alat kami enggak bisa mendeteksi. Datang ahli hati, ahli apa lagi? Jantung, hati, rembelak, ada apa lagi dalam hati? Dokter enggak bisa mengecek apa tanda jiwamu telah tersinari dengan ilmu. Bukti nyata amalan lahiriah. Hadza huwa wa qul muslimin. Sangat erat kaitannya hati dengan lahiriah. Kalau kita merasa ringan dalam beribadah. Terutama 5 waktu berjamaah. Dan mengejar qobliyah dan ba'diyah. Kemudian ditambah lagi. Kita senang dengan sholat yang lainnya. Kita ambil contoh sholat. Sholat syuruq. Ambil contoh lainnya. Sholat duha 2 rakaat. Masih merasa kurang. Tambah lagi 2 rakaat jadi 4. Besok tambah lagi jadi 6. Terus dalam hidup ini dijaga. Itulah barometernya iman dan takwa kita. Hakada kaum muslimin. Rahimani wa jami'an. Tapi kalau kita lagi malas sholat, hati-hati iman kita lagi turun. Sholat ya sholat, inang umah. Dosa mboten, Pak? Sholat lho dosa, pripun? Sholat dosa mboten? Hah? Bukan sholatnya yang dosa, tetapi dia meninggalkan kewajiban berjamaah. Ini letak dosanya. Sehingga para ulama menyebutkan orang laki-laki sholat di rumah, hukumnya apa? Sahih. Sah sholatnya. Sahat sholatuhu man ismi. Sah sholatnya disertai dengan dia berdosa besar. Meninggalkan jamaah. Meninggalkan sholat berjamaah. Melakukan di rumah, berarti dia tidak berjamaah. Tapi nang umat jamaah kami bojo nih. Oh pinternya dengan pak. Pinternya keblinger tapi. Yang dimaksudkan al-jamaah, yakni maqam muslimin. Ma'al imam ratib. Bersama imam ratib. Itu yang dimaksudkan. Kalau kita dapat di diri kita seperti itu, obatilah. Jangan Anda biarkan imannya turun. Kadangkala orang itu kaum muslimin disebutkan dalam nas hadis tadi, kalau lagi patah semangat atau lemah semangat, itu alirannya malas kepada maksiat. Orang lagi jenuh ibadah, larinya ngumpul-ngumpul dengan mereka ahlul maksiat. Bergaulnya sama mereka-mereka yang tidak mengenal ibadah. Itu semakin jauh. Bahkan akhirnya dia menjadi pemabok, penjudi, dan yang lain. Jadilah dia mantan ahlul masjid. Maksudnya berpun sikis jadi maling. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Pada setiap amalan manusia itu ada masa-masa semangat. Di saat masa-masa semangat ada masa-masa turun semangat. Kados niku mboten, Pak? Nggih. Kados niku. Itulah nama Nabi. Ini wahyu min Allah. Bukan Nabi mengerti jiwa kita. Nabi bukan orang yang mengerti alam gaib. Tapi ini hadis. Nabi mendapatkan ini dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa hati manusia dua kondisi. Kadang semangat. Dalam keadaan semangat itu muncul masa-masa jenuh. Taklim, jenuh. Taklim, baik, taklim, baik. Jadwalan tidak kaken. Ya. Mensenen taklim, Selasa taklim maning, Rebo tambah maning. Aduh, mboknya seminggu sepisan bae lah. Akhirnya turun drop. Iman itu seperti itu. Nabi memberitahukan ketika lagi turun iman, larinya kemana dia? Dua kemungkinan, kata Nabi. Masih ada kemungkinan. Mayoritasnya kaum muslimin, na'udzubillahi min dzalik. Turun iman bablas. Maksudnya bablas, drop sampai tidak bisa bangkit lagi. Banyak. Dulu ta'lim, sekarang sudah tidak ta'lim. Banyak. Yang si ngerti sih, Pak. Kadang kulo ngerti, Pak. Sebab kulo paham rain ini, mboten paham jenenge. Nah, ini bukan berarti apa-apa, bukan berarti, oh berarti aku di absen apa ya, oh enggak pak. Kita taklim masing-masing kita. Tidak ada Islam surtak di absen apa, enggak. Masing-masing kita datang karena mengharapkan ilmu, mendapatkan, mengharapkan pahala. Tidak ada surat, apa ada surat menyenangkan dipanggil ke sini? Ada snack bagi-bagi bapak? Wah, hari Kamis itu karena banyak yang puasa dan kita numpang anget. Ya enggak puasa boleh makan juga. Ngebok pak, ngebok itu lo salah mungkin malah. Walhamdulillah muslimin. Sehingga iman itu harus kita jaga. Nabi menyebutkan, Faman kanat fatratuhu ila Allahi wa rasulihi faqad ihtada. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Barang siapa yang ketika imannya sedang turun, tapi dia tetap mau kembali kepada Allah, loyo di imannya, tapi tetap kembali kepada Rasul, bagaimana caranya? Sebutkan para ulama, ta'lim. Sholat loyo. Nah, setelah selesai zikir, gak ada niat untuk sholat sunnah. Lemah berarti. Biasa baca Quran, baru buka, tutup mani. Ya. Biasa tasbih subhanallah, subhanallah. Kali ini malas temen izan. Ya. Ini drop namanya. Qala ulama ketika dalam kondisi seperti ini, kembalilah engkau kepada Allah dan kepada Rasul, walaupun engkau tidak sholat sunnah, tidak tasbih, tidak takbir. Anda datang ke majelis sehari. Datang ke majelis sehari. Paksakan dirimu untuk itu. Kenapa? Karena kemungkinan yang kedua mengancammu. Barang siapa yang dalam keadaan sedang drop, dia malah lari kepada maksiat. Lari kepada pergaulan yang bebas, lari kepada musik dangdut, lari kepada karaoke-karaoke, lari kepada teman-teman yang tidak pernah ta'lim. Itu hilang kamu nanti. Allah cabut imanmu dalam keadaan kamu tidak bisa lagi mengembalikannya lagi. Hakadha kaum muslimin. Setir ini katakanlah kita yang membawa diri kita. Saya malas. Kok kemudian kepada maksiat Allah cabut nikmat majlis ilmu. Cuk, cabut. Sehingga tidak kepikiran ta'lim lagi. Itu tadanya. Ini sudah punya. Gak apa-apa, ini lagi. Saya pikir. Bisa jadi kaum muslimin dalam sekejap. Sekejap. Allah hilangkan nikmat majlis ilmu. Sehingga tidak lagi ingat jadwal ta'lim. Ketemu sama ikhwan yang ngaji malah malu. Menghindar. Terus dan terus. Ini terjadi pada diri ikhwan kita. Saya tidak sebut namanya. Kasihan dia. Masih dalam posisi dirayu. Diingatkan. Masih alhamdulillah. Cungutnya lebat pak. Insyaallah, alhamdulillah masih. Tapi si kelepekan darah. Dia pernah ta'lim lagi, tapi masih. Dia masih. Ini masih berpotensi untuk diselamatkan. Diselamatkan. Tapi yang menyelamatkan Allah Azza wa Jalla, kita hanya sekedar menasihati. Sampai hari ini tidak bisa dinasihati. Hilang, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Itu terjadi dan tidak perlu saya sebut di mana dan siapa dia. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.